Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita syarah masail jahiliyah, yang mana saat ini kita masih membahas permasalahan yang sebelumnya, yang kemarin belum kita selesaikan, yaitu permasalahan ke-80. Tindakan mereka ghulu atau berlebih-lebihan fil ashkhas, dalam pribadi-pribadi. Artinya tindakan mereka berlebih-lebihan dalam menyikapi pribadi seorang. Ya, yang mana berkata padanya Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullahu taala, ittikhadz qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Mereka di antara bentuk ghulu adalah mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh di antara mereka sebagai masjid. Dan dalam pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan hal ini, dan juga kita telah menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang atau memperingatkan manusia tentang hal ini saat beliau tengah berada dalam sakit, ya, dalam sakit beliau yang parah, yang mana beliau berkata, ulaika qaumun, mereka adalah kelompok orang, kaum yang mana idza mata fihimur rajulus salih, jikalau seorang laki-laki salih, awil abdus salih, ada seorang hamba yang salih meninggal di kalangan mereka, banau ala qabrihi masjidat, mereka bangun pada kuburannya sebuah masjid, wasawwaru fihi tilka suwar, mereka menggambar serta membuat patung-patungnya, ulaika syirarul khalqi indallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah seburuk-buruk makhluk si Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Shalih Fawzan hafizallahu taala melanjutkan syarahnya, fa min dinil jahiliyah, maka termasuk dari agama jahiliyah, ittikhadul awliya wassalihin arbaba min dunillah azza wa jalla, tindakan menjadikan para wali dan orang-orang saleh sebagai arbaba min dunillah, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan dari Allah subhanahu wa taala, yaz'amuna annahum yuqarribunahum ila Allah zulfa wa annahum yashfa'una lahum indallah, yang mana mereka, ya, yang mana mereka menganggap dan mengklaim bahwasanya tindakan ghulu tersebut, bahwasanya tindakan ghulu tersebut didasarkan pengharapan mereka, orang-orang tersebut akan mendekatkan diri mereka, diri orang-orang yang menyembahnya, mengibadahinya kepada Allah lebih dekat lagi. Jadi mereka beribadah, meminta kepada para orang saleh dengan alasan apa? Bahwasanya orang saleh tersebut akan membawa kami lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahum yashfa'una lahum indallah, dan bahwasanya mereka akan memberi syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka mereka meminta syafaat, akan tetapi tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintanya kepada orang-orang soal tersebut. Oleh karena itu hal ini dilarang. Hal ini dilarang. Karena yang memberikan syafaat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki syafaat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang memberi syafaat tidaklah akan memberi syafaat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan ridhanya. Dan kepada siapa yang? Ya, kepada siapa yang Allah ta'ala ridhai. Maka seorang hendaknya atau wajib atas seorang minta syafaat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kedekatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita bisa minta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa minta syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak langsung? Bahkan melalui perantara-perantara tersebut. Minta, wahai fulan, dekatkan saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak demikian. Dia cukup minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala langsung. Karena Allah subhanahu wa ta'ala masa maha mendengar. Ya. Allah Ta'ala firman, kama qala ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah. Kala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka beribadah. Mereka menyembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala apa-apa yang tidak bisa membahayakan mereka ataupun berikan manfaat buat mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka berkata orang-orang tersebut, hal-hal tersebut adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika mereka berdoa meminta kepada seorang yang telah meninggal, apa alasannya? Karena orang yang meninggal tersebut akan beri syafaat kepada kami si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memiliki syafaat, Allah yang menentukan siapa yang diberi syafaat dan tidak. Kenapa tidak langsung minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa qala ta'ala, firman Allah yang lainnya, walladzina takhadhu min dunihim awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan mereka-mereka yang menjadikan selain Allah aulia, para wali, para wali, ma na'buduhum, kata mereka, kami tidaklah mengibadahi mereka illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali semata-mata agar, ya, agar mendekatkan diri kami kepada Allah lebih dekat lagi. Perhatikan, seorang, ya, seorang jika mengibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan-alasan seperti ini, talabul qurbah, talabul syafa'ah, maka sungguh ini telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an. Artinya kalau masih menggunakan cara seperti ini, alasan seperti ini sudah ada bantahannya sejak dahulu. Ya, sudah ada bantahannya sejak dahulu. Jadi kalau ada seorang mengatakan kami beribadah kepada si fulan bukan karena si fulan memberi rezeki, bukan karena si fulan menciptakan, akan tapi si fulan memberi syafaat, maka kami, ya, berdoa kepada si fulan, maka kami beribadah kepada si fulan. Ini adalah hakikatnya hal yang telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Dan jangan dikira bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu, orang-orang jahiliyah dahulu, mereka beribadah kepada patung-patung tersebut karena meyakini patung tersebut yang, ya, memberi rezeki. Ada mungkin sebagian yang demikian. Akan tapi disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an apa? Banyak dari mereka jika bertanya apa? Siapa yang menciptakan, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beri rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa patung-patung? Patung-patung ini adalah pewujud dari hamba-hamba yang saleh. Maka kami meminta kepadanya agar lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Atau kami meminta kepadanya agar mereka memberi syafaat si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita telah membahas ini di, atau sebelumnya hal ini telah dibahas di kitab Al-Qa'idul Arba. Bahwasanya ini adalah alasan klasik yang digunakan orang-orang musyrikin dahulu. Ya, alasan klasik yang digunakan orang-orang musyrikin dahulu ketika mereka dicela serta dilarang dari mengibadah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjawab dengan alasan seperti ini. La ya'tahula wa haula ila ya'taqidu fihim annahum yakhluqun wa yarzuqun wa yuhyun wa yumitun. Mereka tidak meyakini bahwasanya berhala-berhala tersebut memberikan, menciptakan, wa yarzuqun, memberi rezeki, wa yuhyun wa yumitun, menghidupkan dan mematikan. Banyak ta'rifuna anna hadha khasun billahi azza wa jalla. Bahkan mereka mengakui bahwasanya hal ini khusus milik Allah azza wa jalla. Hal ini khusus milik Allah azza wa jalla. Oleh karena itu ketika, jika sebagaimana disebutkan Allah Ta'ala juga dalam Al-Quran, jika mereka sedang berada dalam kegentingan tengah lautan, mereka ikhlas hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama attakhazuhum wasa'id bainahu wa bainallah wa syufa'a, akan tetapi mereka hanya menjadikannya perantara antara mereka dan antara Allah serta memberi syafaat. Ya, mereka mengatakan kami kan enggak bisa langsung minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata mereka demikian. Kami kan enggak bisa minta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami minta lewat perantara-perantara ini. Ya, Apakah ada hal ini dicontohkan? Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri justru memerintahkan hamba-hambanya untuk meminta kepadanya langsung. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan bagi kalian. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an hanya hamba-hamba yang saleh saja? Ya, yang boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selainnya tidak. Tidak demikian. Bahkan tindakan menyelewengkan peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang dilarang dan merupakan kesyirikan. Ya, jikalau seorang menyelewengkan peribadatan yang seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu ia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Salat yang harusnya ia berikan kepada Allah, ia berikan kepada selain Allah taala. Rasa takut ibadah yang harusnya ia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja ia berikan kepada selainnya. Isti'anah atau istighatsah minta pertolongan, ya, yang harusnya ia berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lalu ia berikan kepada selainnya. Jadi jenis hal ini yang merupakan bagian dari ibadah jikalau ia melakukan kepada selainnya, maka itu adalah kesyirikan. Bahkan jikalau mereka beralasan dengan alasan-alasan seperti ini, hanya mencari kedekatan, hanya mencari syafaat, dan hal ini seperti ini tidak berlaku. Karena ini telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan ini juga merupakan hal yang terjatuh padanya kaum jahiliyah dahulu. Fahada dinul jahiliyah aw fasarafu lahum anwa' min ibadat, maka dengan alasan ini mereka memalingkan berbagai ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala min ajli ay yuqarribuhum ila Allah zulfa, dalam rangka agar mereka mendekatkan mereka mendekatkan orang-orang yang beribadah kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi. Fahada dinul jahiliyah, maka ini agama jahiliyah. Wa alaihi ubadul qubur al-yaum, dan saat ini para penyembah kubur melakukan hal yang sama. Ya, melakukan hal yang sama, terjatuh pada hal yang sama yang terjatuh pada ahli jahiliyah dahulu. Para penyembah kubur, orang yang datang kepada kuburan lalu meminta kepada kuburan tersebut, ya, meminta kepada kuburan tersebut, berdoa kepada kuburan tersebut, memberikan ibadah, menunjukkan peribadatan-peribadatan, bentuk-bentuk ibadah kepada kuburan tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa min al-ghulu fil qubur wa ashabiha al-bina' 'alayha wa israjuha wa ad-satair 'alayha wal kitab 'alayha wa tajfisuha wa ghadzat mazahir al-ghulu. Dan di antara bentuk ghulu dalam kubur dan terhadap penghuninya adalah al-bina 'alaiha, membangunnya, wa israjuha, memberi lampu untuknya, ya, wa ustata'ir 'alaiha, memberikan pagar-pagar untuknya, wal kitaba, artinya untuk kubur khusus, ya, diberikan pagar-pagar khusus, ya, tirai-tirai khusus, wal kitaba 'alaiha, memberikan tulisan-tulisan khusus, ya, wa tajsisuha, ya, dibangun, diberi, ya, dikapur dan diberi tembok. Wa ghairu dzalik min wadhahiril ghulu, dan selain itu dari bentuk-bentuk ghulu. Yang mana kita jika kita melihat pada kitab-kitab fikih telah jelaskan di situ tentang apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada kuburan, ya. Apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada kuburan. Dan bentuk-bentuk seperti ini, ya, apa-apa yang dilarang dari kuburan seperti membangunnya, ini dalam rangka menjaga, ya, menjaga agar tidak ada sama sekali kemungkinan terjadinya kesyirikan. Agar tidak ada sama sekali kemungkinan terjadinya kesyirikan. Ya, oleh karena itu hal-hal seperti ini dilarang dalam syariat Islam, ya. Wa li hadza nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika kulli. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang dari hal itu seluruhnya, ya. Jadi yang dilarang oleh Rasulullah SAW bukan hanya kesyirikan saja, akan tapi juga Rasulullah SAW selalu menjaga jalan-jalan yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Maka hal-hal yang mana bisa menjerumuskan kepada kesyirikan juga dilarang, agar tidak sampai seorang kepada kesyirikan. Karena biasanya kalau misalnya jalan-jalannya masih terbuka, ya, jalan-jalannya masih terbuka, maka bisa jadi orang berlalu masa atau ilmunya ketika bertemu dengan orang yang ilmunya kurang atau yang mana tauhidnya kurang bisa jatuh kepada ya hal tersebut. Walihada nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik kulli wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari hal itu seluruhnya. Kemudian masalah berikutnya masalah yang ke-81 yang diberi judul al-ghulu fi atharil anbiya. Berlebih-lebihan dalam atharil anbiya, peninggalan para nabi. Al-masalah hadiyah pesamanun, masalah ke-81 ittikhad athari anbiya'ihim masajid kama dzukira an Umar. Tindakan menjadikan di antara bentuk ghulu adalah di antara bentuk ghulu ya berlebih-lebihan adalah tindakan menjadikan peninggalan-peninggalan nabi nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah kama dzukira an Umar sebagaimana atau pengingkaran hal ini sebagaimana pengingkaran hal ini telah disebutkan dari Umar. Syarah hadis ini, syarah masalah ini, permasalahan ini, penjelasan ini berkata Syaikh Shalih Fauzan hafizallahu taala, "Min dinil jahiliyah ittikhad athari anbiya'ihim masajid." Tindakan menjadikan peninggalan-peninggalan nabi mereka sebagai tempat beribadah, ayu salluna indaha tabarrukan biha. Yaitu mereka salat di sana dalam rangka mencari barokah di sana dengannya. Wal farqu baina hadhihi wal lati qablaha, perbedaan antara masalah ini dengan masalah yang sebelumnya, annal lati qablaha ghulu fil ashkhas wa hadha ghulu fi atharil ashkhas. Perbedaan hal ini dengan masalah yang sebelumnya, ada yang sebelumnya adalah tindakan berlebih-lebihan pada seseorang, pada orang tersebut. Sedangkan yang sekarang adalah ghulu fi atharil ashkhas. Tindakan berlebih-lebihan dalam peninggalan seorang, tempat yang pernah ia tinggali, tempat yang pernah ia datangi, barang-barang yang pernah ia sentuh, ya. Maka dalam hal ini tetap ada tuntunan dari syariat. Ada tuntunan dari syariat dalam hal ini agar tidak jatuh kepada pengkultusan yang berlebihan. Agar tidak jatuh kepada pengkultusan yang berlebihan. Wal athar jamu athar wa huwa al makan alladhi jalasa fihi nabi aw rajulun shalih aw shalla fihi. Dan athar yang dimaksud di sini adalah ya jamu athar, jamak dari kata athar, wa huwa al makan alladhi jalasa fihi nabi aw rajulun shalih aw shalla fihi. Tempat yang mana seorang nabi atau seorang laki-laki saleh duduk atau salat di sana. Maka ini disebut dengan athar yang dimaksud di sini. Ya, tindakan ghulu berlebih-lebihan pada tempat di mana seorang nabi atau seorang laki-laki saleh atau seorang ulama pernah duduk atau salat di sana atau hal semisalnya. Yatatabba'una hadhil mawatin fa yata'abbadunaha min fiha lillahi azza wa jalla. Di mana mereka mencari secara khusus mencari tempat-tempat ini. Jejak-jejak ini kemudian menjadikannya tempat beribadah khusus Allah Azza wa Jalla. Yazunnuna anna shalah fiha fadilah. Mereka mengira bahwasanya salat di sana terdapat keutamaan. Mithlul ladzina yadhhabuna al-an ila ghari Hira li'anna rasulun kana qad ta'abbada fihi qabla al-bi'tsah. Seperti orang-orang yang dilakukan atau seperti yang dilakukan sekarang di mana orang-orang pergi secara khusus kepada gua Hira, ya. Karena Rasulullah SAW dahulu beribadah padanya sebelum diutus. Fahum yazhabuna ilaihi lisalah wa du'a fihi wa lam yakun Nabi SAW yazuruhu ba'dal bi'sa wa la ahad min sahabatihi al-kiram zahaba ila ghari Hira li'ilmi anna dzalika ghairu mashru'. Fahum yazhabuna ilaihi lisalah wa du'a fihi. Maka sebagian orang secara khusus ya, secara khusus mendatangi gua Hira, ya, lalu mereka sholat dan berdoa secara khusus di tempat tersebut. Ya. Padahal sebagaimana disebutkan oleh Syekh berikutnya, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yazur ba'da al-ba'sa. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah datang ke sana atau menziarahinya lagi secara khusus sebelum setelah diutus. Nabi SAW sebelum diutus, beliau memilih tempat itu mungkin, ya, memilih tempat itu untuk beribadah. Akan tapi setelah diutus, apakah Nabi SAW pernah disebutkan, diceritakan bahwasanya beliau mendatanginya? Tidak tertetapkan demikian. Padahal, berapa tahun beliau berada di Mekah, dekat dari tempat tersebut. Kemudian beliau pindah ke Madinah, kemudian beliau sempat datang ke Mekah lagi. Untuk waktu penaklukan kota Mekah atau waktu haji, tidak disebutkan bahwasanya beliau menuju Gua Hira secara khusus pada saat-saat tersebut. Wala ahadun min sahabatil kiram zahaba ila Ghar Hira. Tidak pula seorang pun dari kalangan para sahabatnya yang mulia yang pergi ke Gua Hira, la'ilmi anna dzalika ghairu masyru', karena mereka mengetahui bahwasanya hal tersebut tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Ya, mereka pergi yang dituju adalah tempat-tempat yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang keutamaannya. Adapun tempat-tempat yang lainnya yang misalnya Nabi SAW singgah ketika beliau dalam safar tanpa ada alasan khusus, ya waktu zuhurnya datang atau waktu sholatnya datang ketika beliau di sana, ya, maka tidak, bukan artinya di situ ada keutamaan khusus. Ya, bukan artinya di situ ada keutamaan khusus. Oleh karena itu, ya, para sahabat tidak melakukannya. Dan mereka adalah orang-orang yang paling berantusias kepada kebaikan sekaligus paling tahu tepat tempatnya di mana. Bukannya ada kitabuna ila Rasul alladhi istafa fi Nabi sallam qabla al-hijrah, demikian pula sebagian orang sekarang pergi menuju Gua Tsur yang mana Nabi sallam ya bersembunyi padanya sebelum hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi padanya sebelum hijrah, wa yusalluna fiha wa yadhauna fiha at-tayb wa rubbama yarmuna fihi an-nuqud. Lalu mereka salat di sana secara khusus, wa yadhauna fihi at-tayb, serta ya meletakkan wangian di sana, wa rubbama yarmuna fihi an-nuqud, bahkan sebagian dari kalangan mereka melemparkan uang ke sana. Apakah ada demikian tuntutannya? Tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada kekhususan yang disebutkan dalam sunnah tentang tempat ini. Ya, khususan untuk dilakukan beribadah padanya. Ya, kalau misalnya seorang ingin dalam keadaan jalan-jalan, ingin lihat tempatnya. Ya, tapi tidak menuju kepadanya dalam rangka beribadah. Tidak menuju kepadanya dalam rangka beribadah khusus. Serta merasa bahwa tempat itu adalah tempat afdol khusus. Tidak demikian. Bahkan hadza kullu min dinil jahiliyah. Ini adalah kebiasaan ahlul jahiliyah. Fal jahiliyah fiyya ta'hiya allati tu'azim athar anbiya'iha. Maka orang-orang jahiliyah yang biasa mengagungkan tempat-tempat ya yang mana dilewati atau jak-jak para nabinya. Walihada qala Umar radhiyallahu anhu ramma ra'an nasi yadhabuna ila syajaratil bay'ah. Innama ahlaka man kana qablakum annahum tattabi'una athara anbiya'ihim thumma amara biqat'i syajarah. Oleh karena itu Umar radhiyallahu anhu tatkala melihat manusia menuju secara khusus pohon bai'at, ya. Wallah, seingat saya ini kisahnya tentang pohon yang terjadi padanya bai'at Ridwan. Ya, bai'at Ridwan ketika ya Rasulullah SAW tertahan dari masuki kota Mekah, ya, lalu beliau mengutus utusannya sampai kemudian beliau mengutus Utsman Affan radhiyallahu taala an. Lalu Utsman Affan radhiyallahu taala tertahan di kota Mekah sehingga tersebar bahwasanya Utsman bin Affan telah dibunuh. Ya, maka Rasulullah SAW pun mengajak bayat pada kaum muslimin saat itu ikut bersamanya, ya, yang tujuannya umrah saat itu. Yang ikut bersamanya diajak bayat, ya, untuk tidak lari ketika memerangi kaum kufar. Tempat ini terjadi bayat Ridwan. Di situ terjadi bayat Ridwan, kemudian beberapa saat kemudian datang Utsman Affan radhiyallahu taala anhu kembali, ya, dan berikutnya terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Maka kemudian Di masa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, manusia mulai mencari secara khusus tempat tersebut. Ini tempat bersejarah. Ya. Mereka mencari secara khusus tempat bersejarah tersebut. Ya. Saat itu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, pandangannya jauh. Mungkin saat ini mereka hanya menuju tempat tersebut untuk melihatnya. Ya. Namun dikhawatirkan di masa-masa yang akan datang, orang-orang mulai menuju tempat tersebut, dianggap ini tempat yang mana, ya, ini tempat yang mana Rasulullah melakukan biat ridwan. Kemudian mulai mereka beribadah padanya. Kemudian dikhawatirkan datang suatu saat di mana justru pohon tersebut menjadi, ya, benda yang diibadahi. Oleh karena itu ia berkata, Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, innama ahlaka man kana qablahum annahum tattabi'u athar anbiya'ihim. Sungguhnya yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian binasa adalah mereka terbiasa mencari-cari peninggalan, ya, mencari-cari jejak para nabi mereka. Summa amara biqat'i syajarah, maka kemudian Umar memerintahkan untuk dipotong pohon tersebut. Perhatikan, ya, bukan halnya Umar tidak menghargai tempat tersebut, atau, ya, kalau ungkapan zaman sekarang ini kan sebuah tempat bersejarah. Ya, memang tempat bersejarah. Akan tetapi apa artinya sebuah sejarah dibandingkan sebuah kesyirikan? Sebuah kesyirikan jauh lebih berbahaya dibandingkan hal tersebut. Oleh karena itu demi atau dalam rangka tidak terjadi kesyirikan, dipotonglah pohon tersebut. Dalam kisah yang lain disebutkan dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah, ya, sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari, diriwayatkan dari Ma'rur bin Suaid, ia berkata, kami pernah keluar bersama Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah haji yang ia lakukan. Faqara bina fil fajr alam tara kaifa ala rabbuka bi ashabil fil wal ila fi quraish. Maka pada sebuah salat subuh yang membaca surat alam tara kaifa ala rabbuka bi ashabil fil dan di ila fi quraish. Falamma qala hajjahu raja'a an-nas yabtadirun. Maka tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menyelesaikan hajinya, manusia buru-buru pergi menuju suatu tempat. Faqala ma hadza? Ya. Maka kata Umar, apa ini? Qalu masjidun shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang berkata, kami menuju sebuah masjid yang mana Rasulullah sallallahu pernah salat di sana. Ya. Artinya ia ada sebuah tempat yang mana Rasulullah sallallahu pernah melakukan salat di sana. Ya, yang mana Rasulullah SAW pernah melakukan sholat di sana. Sebuah tempat yang mana Rasulullah SAW pernah melakukan sholat di sana. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berkata, hakadha halaka ahlul kitab. Ini seperti inilah yang membinasakan ahlul kitab dahulu. Ittakhadhu athara anbiya'ihim bi'an. Mereka menjadikan jejak-jejak para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Man arada lahum minkum fihi sholat falyusalli. Siapa di antara kalian tepat waktunya sholat di tempat tersebut, maka hendaknya ia sholat. Ya, lagi jalan tempat tersebut tepat waktunya masuk azan zuhur atau masuk azan asar atau hampir habis azan zuhur, waktu zuhur, sedangkan ia belum sholat zuhur, maka hendaknya ia sholat di situ. Wa man lam yata'arrad lahu minkum fasholah falatus fala yusalli. Dan siapa yang tidak belum waktunya ia melakukan sholat, maka jangan lakukan sholat secara khusus di tempat tersebut. Kenapa? Karena Umar tahu Rasulullah SAW melakukan demikian sholat tempat itu bukan karena khusus tempat tersebut. Bukan karena khusus tempat tersebut. Karena memang kebetulan waktunya sholat. Ya. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Tidak memberikan atau mengambil tempat-tempat khusus, ya, dari apa-apa yang dari tempat-tempat yang Rasulullah SAW sempat singgah di sana, sholat di sana, dan lain-lainnya. Kecuali jika Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya tempat tersebut ada keutamaan. Ini dilakukan oleh para sahabat. Dan ini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apalagi setelahnya. Apalagi yang jika yang melakukan adalah selain para sahabat atau dilakukan kepada selain peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu lebih tidak boleh. Ya, tentu lebih tidak boleh jikalau, ya, para sahabat saja tidak ya mengambil tempat-tempat yang mana Rasulullah SAW sholat di sana tanpa kekhususan, ya tidak menjadikan tempat tersebut sebagai tempat sholat secara khusus, maka apalagi orang-orang selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan kata Syekh Shalih Fauzan, kata Syekh Shalih Fauzan Rasulullah Ta'ala, وَهَذِهِ الْأَمَاكِنَ لَمْ يَقْصُدْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَجُوزُ قَصْدُهَا لِلْعِبَادَةِ فِيهَا. Maka tempat-tempat ini tidaklah dituju oleh Nabi SAW secara khusus untuk menunjukkan sebuah syariat. Maka tidak boleh menujunya secara khusus untuk beribadah. Amma amakin allazi qasadahan nabi sallallahu alaihi wasallam bitashri' mithlu salati inda maqam ibrahim amalan biqouli ta'ala wattakhadhu min maqam ibrahim musalla fa innaha tushra'u as-salah fihi fiha. Adapun ya tempat yang mana Nabi SAW secara khusus ya menuju kepadanya melakukan salat ibadah di sana untuk menunjukkan sebuah pensyariatan seperti apa yang beliau lakukan atau salat yang beliau lakukan di belakang maqam Ibrahim, mengamalkan firman Ta'ala wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, dan mereka menjadikan maqam Ibrahim sebagai musalla, fa innaha tushra'u as-salah fihi fiha, maka sungguh disyariatkan salat padanya. Ya, perlu diperhatikan maqam Ibrahim bukan makam dalam bahasa Indonesia ya. Ya, jangan disamakan antara maqam dengan makam. Ya, mengatakan salat masa di belakang makam, tidak demikian. Maqam artinya tempat Ibrahim alaihissalatu wassalam berdiri, bukan kuburan. Fa inna tushra as-salah fiha iqtida'an min nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh disyariatkan salat padanya karena mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma julusu fi ghari Hira au fi ghari Sur au julusuhu fi tariq baina Makkah wal Madinah listiraha fa hadha la naf'aluhu min ajli at-tashri' fa hadha lam yaf'aluhu min ajli at-tashri'. Adapun nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di buah Hira atau di gua Sur, atau beliau duduk sebuah jalan di antara Mekah dan Madinah untuk sebuah istirahat, fahada lam yaf'alhu min ajli tashri', maka beliau tidak melakukannya untuk dalam bentuk syariat. Wa innama fa'alahu ittifaqan, akan tapi beliau melakukannya hanya kebetulan walil hajah, dan karena kebutuhan. Oleh karena perlu diperhatikan hal seperti ini, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk bentuk dalam bentuk pensyariatan dan apa yang dilakukan selainnya. Tempat-tempat yang tujuan Nabi SAW dalam rangka menunjukkan disyariatkan ibadah padanya, maka ya disyariatkan untuk menujunya. Adapun jika lo selainnya, maka tidak. Lalu bagaimana kita bisa memilah antara hal tersebut? Kita lihat kepada amalan para sahabat. Kita lihat kepada amalan para sahabat. Apakah para sahabat menunjukkannya, mengamalkannya atau tidak? Karena mereka ada orang-orang yang paling mengetahui tentang hal ini. Jadi masa sekarang kita bisa melihat kepada kitab-kitab hadis, atau juga kita bisa dengan mentelaah di kitab-kitab fikih, ya di sana dijelaskan apa-apa tempat-tempat yang dituju, ya tempat-tempat yang dituju atau tidak. Maka tidak perlu ya secara khusus menyengaja menuju sebuah tempat yang mana tidak ada syariat disyariatkan menujunya secara khusus. Oh ta'ala ala wa'ala, masih ada lanjutan dari masalah ini, akan tapi kita cukupkan dulu sampai sini. Ya, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.